Kalau nanti debat mbek pakar ekonomi, perkara riba mbek bek. Riba mbek bek ini ya tetap untung bek. Kalau contoh ngeten, sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap satu bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah, sekarang saya itu kan sinau saya banyak, ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan. Tanggoku wedhus, misalnya wedhus poel itu tak nggo kulak 2 juta. Tak dol 200 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Ah 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10. 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep wae badi pinten? 20 juta. Sebayangno kebodohan macam-macam 50%, itu cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping papat 40 juta kan? Leyo barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Toh kita ndek dhuwit 100 juta, nak nganggo bek halan iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodohan kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodohane sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae jek. 40 kebodhon buak 50% wae lah. Jek 20 juta. Tak bulan pertama kedua jek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima jek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan. Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Wis tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugah-sugah wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah keng Cina, iku Madinah iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dek niku ditakoki, kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash. Tahu dek niku dagangan unta iku mok badhe cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa? Takoki, lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash, dek niku mok resiko duit digo wong. Biasane takobal wa minamiku. Dadi kowe kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustafa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mbun rokok iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomine mbun rokok kowe kudu iso mbuktekno nek bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lah iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nek bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sik kula maksud? Sampeyan ngancam wae kok riba iku dosa gedhe. Iya pancen dosa gedhe. Tapi goblok ya dosa gedhe. Delok ning kitab An-Nasoih Ad-Diniyah wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bar iku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Pergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u misal riba, wong bek iku mek riba padha. Riba ya tujuane

Kan kulo rapati seneng tamu, tapi yo hormat karo mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane Kanjeng Nabi nak ditamoni suwe-suwe iku mok mlokam laku. Dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Nabi bojoku jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Oh repot. Artinya nabi sopan kan cuman nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener, tak omong noai. Ke ulama ini warasatul ambiya. Mulanya Dewi Imam Saroni, aku nak ditamu loro aku bingung. Nak wong soleh mertamu neng aku, tak jak jagungan asik, kuatir ganggu di neling pangeran. Nak sing tamu ku ras soleh, aku krungu hadayani. Hadayani omongan ngalor ngidul, sing aku dera faham maksudnya biye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buat pangkat buat dunia disewani tiang kepengen jadi bupati wong aku dhewe ngekang nafsu kepengen jadi bupati kok disewani wong njaluk dadi napa bupati ana wong di pom loro pangestune Gus kersane pom kula dadi papat kok aku sitok ora duwe kok malah kowe kepengin bupati ngene kok hadza ya mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki kulo niku utang kulo ke 100 juta kepengin saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta ya bisa nyaur bora kok malah. Ya iku udah diutang 2 juta wis ora iso nyaur kok dilapuri wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan nabi kok ngomong ngalur ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minggu lan nak suan nabi sak kadare yo nek sebar yo faida tu'imtum fantasiru wala musta'nisina di hati nek mergo nabi ku mikir lah saiki ana nabi ku ulama ku mikir kula nganti nangis lho Kang yakin saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tek Arab sampai tek Indonesia paling banyak tek Arab hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa cash. Nangis kula sujud syukur. Supun nang kula pol. Akhire kula ngaji tak terangno wong kaya iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan nak dagangem cash lho sing mari wong kebodhon iku barang digawe wong. Semelang kan? Pemenang wong era ini sekitar mesum dada yakin ya. Apa menang multi level malah malah. Ono kanan kiri woin macam-macam serba terakaruan. Serba terakaruan. Aku kan pengalaman kan kulo peneliti roh kabe. Kulo wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kulo paling jawaban nah, jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kulo lakoni piyambak mawon. Kulo nu. Mohon sama saya yakin lah benernya pangeran wa ahallah wa ulbi'a itu umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwe prospek tinimbang riba tutup riba mereka dianggap bisnis paling tidak prospek nah saya ini wong Islam males bek senengane riba akhirnya riba luwe unggul timbang bek akhirnya riba diharam nodo keberatan gara-gara secara lahir luwe nopo prospek ini innalillah wa inna ilaihi nopo rojiu. Tapi ngomong Islam udah gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan bek cash. Ana cash ya ana tambahan bek cash. Oh menangan. Wes pokoke cash menangan. Paham nggih dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, elul yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang nopo